Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'ad. Mirathul jaddah. Ya, mirathul jaddah sekarang. Warisan jaddah, nenek. Nah, man yakra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'allama Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, mirasul jaddah la irsa lil jaddati mutlaqan ma'a wujudil ummi. Baik, Syekh di sini menjelaskan tidak ada hak warisan untuk nenek-nenek, ya, secara mutlak bersama adanya al-um. Jadi nenek dari jalur apapun. Nah, al-jaddat di sini jamak, artinya seluruh nenek dari jalur manapun mutlak, ya, mutlak tidak ada hak warisnya dengan adanya al-um. Ya, dengan adanya al-um, dengan adanya ibu mayit, semua nenek tertutupi. Baik. Wal jaddatul warisatu hiya ummul um wa ummul ab wa ummul wa ummu abil ab wa in alawna bi mahdil inas. Baik. Jaddah, nenek yang mewarisi adalah ummul um wa ummul ab wa ummu abil ab. Ya, hafalkan tiga jaddat ini: ummul um, ummul ab, ummu abil ab. Wa in alawna, meskipun tinggi ke atas posisi nenek itu, bi mahdil inas, dengan murni jalur wanita. Bi mahdil inas, yakni semuanya jalurnya um-um ke atas, tetapi ujungnya adalah ummul um atau ummul ab atau ummu abil ab. Jadi setinggi apapun ke atas, misalkan antum tarik tambah lagi satu, ummu, yang penting ujungnya salah satu dari tiga jaddat ini. Jadi misalkan ummu ummil um, berujung di ummul um, ya, ummu ummil um, ya, terus ke atas ummu ummi ummi ummil um, yang penting ujungnya ummil um ketemunya, ya, maka dia mewarisi. Atau ujungnya adalah ummul ab, ummu ummi ummil ab, atau ummu ummi ummi ummil ab, berarti mewarisi. Ya, ummu abil ab berarti ummu ummi abil ab, atau ummu ummi ummi ummi ummi abil ab, yang penting ujungnya ummu abil ab. Gitu maksudnya. Itu makna wa in alauna bi mahdil inas. Difaham ini? Hah? Nah. Jadi ditambah sekian ke atas, yang penting nanti ujungnya ketemunya dengan mayit melalui jalur jaddat ini, ummil atau ummil ab atau ummi abil ab, itu. Fadhlah. Fa amma man adalat bi abin a'la min al jadd ka ummi abil jadd wa in ala fahiya min dhawil arham ala al alal masyhuri minal madhab. Baik. Adapun yang adlat, ya, bi abin a'la minal jadd, yani jaddah yang turun ke mayit melalui ab, ya, melalui jalur ab, a'la yang lebih tinggi minal jadd, yang lebih tinggi dari kakek, ka ummi abil jadd, wa in ala, dan meskipun lebih tinggi dari ini, yakni ummi abi abil jadd misalkan, atau ummi abi jaddil jadd, fahiya min dzawil arham, maka itu termasuk dari dzawul arham, ala al-mashhuri min al-madhhab, menurut yang masyhur dari madhab Hambali. Dzawul arham tidak mewarisi. Dzawul arham tidak mewarisi. Ya, antum lihat ya. Di atas itu kan yang tertinggi setelah ummul ab adalah ummu adil ab. Jadi ummul um, kemudian ummul ab, kemudian di atasnya al-ab. Adlat, ya. Turun ke mayit bersama dengan mayit melalui jalur al-ab, di atasnya al-ab, yakni melalui jalur jad, yakni ummu abil ab. Ummu abil ab ini kan jad, kan begitu ya, ummu abil ab. Nah, jadi setelah ummul ab, ummu abil ab. Nah, ini juga masih waritha. Nah, ini sekarang yang dipermasalahkan, adlat bi abin a'la minal jad, dia turun bersambung ke mayit melalui jalur ayah yang lebih tinggi dari al-jad, berarti di atasnya abil ab, yaitu abil jad. Nah, ini di atasnya, ya kan? Ini, ya, a'la minal jad ini, bi abin a'la minal jad, yaitu abil jad, wa in ala, meskipun lebih tinggi ke atas. Nah, maka ini menurut yang masyhur dari madhab Hambali, dzawul arham tidak waritha. Was-sahihu, kata Syekh, was-sahihu anna kulla jaddatin adlat biwarithin fahiyya warithatun. Yang benar, setiap semuanya, setiap jaddah yang, ya, turun bersambung ke mayat biwarithin melalui jalur waris, yakni melalui jalur ahli waris, fahiya waritha, maka dia waritha, dia mewarisi. Wa in adlat bi abin a'la min al jaddi, meskipun dia turun bersambung ke mayat dengan melalui jalur ayah yang lebih tinggi dari al jadd. Jadi ini yang dibenarkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Jadi ummu abil jadd dan yang lebih tinggi dari ini, ya, berarti ini mewarisi. Baik, yang penting dia adlat diwaris. Ya. Sekarang abul jadd waris enggak? Abul jadd. Abul jadd mewarisi termasukkah kakek bersambung dengan mayat, ya, di mahdi dzukur ini. Dia diantarai oleh unsa, kan? Nah, jaddun, yani abul ab, abul jad, abu abil jad, wa in alau, itu semua waris ke atas. Nah, yang penting tidak diantarai oleh unsa. Ketika jaddah, ummu jaddah ini, ya, melalui jalur mereka, melalui jalur abul jad atau yang lebih tinggi dari itu, ya, berarti dia adlas biwaris. Nah, wa in adlas bi abin a'la min al jad, maka tetap mewarisi. Ini yang dibenarkan oleh Al-Faymin, dan ini madhab wa huwa madhab Abi Hanifah wa Syafi'i, waktarahu Syekhu Taqiyuddin Ibn Taymiyyah wa sahibul fa'il, li'annaha mudliyatun biwarisin fakanat warisatun fakanat warisatan ka ummil ab wal jad. Baik, ini madhab Abu Hanifah Syafi'i, dipilih oleh Syekh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, kemudian as-sahibul fa'id, penulis kitab al-fa'id. Alasannya, li'annaha, karena nenek ini mudliyatun, dia turun bersambung ke mayat biwarisatin, biwarisin dengan perantaraan waris, ahli waris, ahli waris. Fakanat warisatan, maka dia mewarisi ka ummil ab wal jad, yakni ka ummil abi wa ummil jad. Nah, ka ummil ab wal jad maksudnya apa? Seperti halnya ummil ab dan seperti halnya ummul al jad, ummil jad. Nah, yang di atas ini disepakati ummul um, ummul ab, ummu abil jad. Nah, ini yang diperselisihkan di atasnya abul ab ini, ummu di atasnya um abil, yakni dia bersambung ke mayat melalui perantaraan yang lebih tinggi dari abul ab. Ah, ini yang diperselisihkan. Jadi ummu abil jad dan seterusnya, ya. Ini diperselisihkan, tadi sudah kita dengar khilafnya. Nah, tetapi menurut mazhab Abi Hanifah Syafi'i, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin juga mentarji ini karena kuat bahwa dia mewarisi. Kenapa? Alasannya karena bersambung dengan, turun bersambung ke mayat melalui perantaraan apa? Ahli waris. Maka tidak ada alasan untuk memasukkannya ke dzabul arham. Baik. Terus. Amma man adlat bighairi warisin fahiya man kana bainaha wa bainal mayyiti dzakarun qablahu unsa ka ummi abil um fahiya min dzawil arham qawlan wahidan. Adapun yang turun bersambung ke mayat di ghairi waris, tidak melalui perantaraan ahli waris. Wahia mangkana bainaha wa bainal mayyiti dzakarun qablahu unsa, yaitu yang, ya, nenek yang antara dia, nenek itu, dengan mayat, dzakarun diperantarai, ya, oleh dzakar laki-laki, qablahu unsa, yang sebelumnya unsa, ya, ka abil um, ya, ka abil um, afwan, ka ummi abil um, ka ummi abil um. Jadi um jadda ini melalui jalur abil um, ya, fahiya min dzawil arham, maka ini termasuk dzawil haram qaulan, dzawil arham qaulan wahidan, satu kata, satu kata, yakni tidak ada khilaf. Kenapa? Karena jadda ini turun bersambung ke mayat melalui jalur dzawil arham, karena abul um ini min dzawil arham, abul um min dzawil arham, kakek abul um ini kakek, tapi dia diperantarai oleh wanita antara dia dengan mayat, maka dia tidak mewarisi min dzawil arham. Maka jadda yang melalui jalur ini juga dzawil arham. Jelas, ya? Dipahami ini? Abul umnya yang merupakan jalurnya ini dzawil arham. Jadi nenek um yang melalui jalur abul um juga dzawil min dzawil arham, gitu. Adapun jika nenek itu, jadda itu melalui jalur waris bukan dzawil arham, seperti um abil jad dan yang lebih tinggi dari itu ummi abi abil jad, ya. Apa alasan untuk mengatakan dzawil arham padahal jalurnya waris? Difahami ini? Nah, lanjut. Wa mirasul jaddah as-sudusu sawa'un kanat wahidatan aw aktsara fala yazidul fardu bi ziyadatain bi ziyadatihinna. Baik. Jatah warisan jaddah adalah sudus perenam. Sama saja apakah satu atau lebih. Ya. Satu atau lebih. Jadi berapapun jumlah nenek itu, tetap jatahnya sudus seperenam. Baik. Fala. Maka fala yazidul. Jadi fala yazidul fardu bizadatihinna. Jadi la yazidul fardu, jatah warisan mereka, ya, tidak bertambah biziadatihinna dengan sebab bertambahnya jumlah mereka. Jumlahnya satu nenek jaddah atau jaddatan atau salat jaddat, ya. tetap apa? Tetap sudus. Tayyib. Hadithi. لحديث قبيصة بن أبي زؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي لا في الماضي هنا في الماضي فسأل في الماضي فسأل فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وقد نقل محمد بن نصر اتفاق الصحابة رضي الله عنهم أن السدس فرض الجدة الواحدة فأكثر. طيب. Disebutkan di sini berasal dari hadits Qubaysah bin Abi Dhu'aib. Dia meriwayatkan ja'atil jaddatu ila Abi Bakrin, datang seorang nenek menemui Abu Bakar. Fasa'alathu mirathaha. Kemudian nenek itu bertanya kepada Abu Bakar tentang jatah warisannya. Faqal, kata Abu Bakar, ma laki fi kitabillahi syai'un. Ya, tidak ada jatah warisanmu yang ditetapkan dalam Al-Quran, ya. Wa ma alimtu laka fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'a, dan aku juga tidak tahu, ya, adanya sesuatu hak warisan, jatah warisan bagimu dalam sunnah, yakni pada hadis Rasul. Farji'i hatta as'alan nasa. Maka pulang dulu kamu sampai saya bertanya kepada orang-orang. Yani hendak bertanyakannya kepada para sahabat. Barangkali di antara mereka ada yang punya ilmu tentang itu. Fasa'alan nasa. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada para sahabat. Faqala al-Mughirah ibn Syu'bah. Maka kata al-Mughirah ibn Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah. Hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menghadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'taha as-sudusa. Rasul memberikan kepada jaddah itu sudus seperenam. Nah, ini berarti Al-Mughirah bin Syu'bah memiliki hadis. Ya, faqal, kata Abu Bakar As-Siddiq, hal ma'ak antum tadi baca hal ma'aki. Di sini sudah khitabnya Abu Bakar bersama siapa? Bersama Al-Mughirah berubah di sini, bukan bersama jaddah, ya. Berarti hal ma'aka ghairuk. Dia sedang berbincangnya dengan Mughirah. Hal ma'aka ghairuka? Hal ma'aka ghairuka? Apakah ada orang lain bersamamu? Ya. Apakah ini menunjukkan bahwa khabar wahid tidak cukup? Hah? Al-Mughirah bin Syu'bah sahabat adil. Tapi kok Abu Bakar Siddiq tidak mencukupkan dengan Al-Mughirah bin Syu'bah? Ini babi tauqid. Abu Bakar Siddiq ingin ya berhati-hati di sini. Padahal Al-Mughirah bin Syu'bah riwayatnya sudah cukup. Nah, tapi ini karena permasalahan Abu Bakar sendiri. Bayangkan ya, Abu Bakar Siddiq a'lamus sahabah. Beliau adalah yang paling berilmu di kalangan para sahabat. Sahabat paling dekatnya Rasulullah SAW. Beliau sendiri tidak memiliki hadis tentang ini ya. Makanya ketika Al-Mughirah meriwayatkan, Abu Bakar Siddiq ingin penguat. Faqama Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Ya, maka berdiri Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Faqala mithla maqala al-Mughirah. Maka dia mengatakan seperti yang dikatakan Al-Mughirah. Nah, baru mantap sekarang Abu Bakar Siddiq. Fa'anfadahu laha Abu Bakrin. Maka Abu Bakar ya memperlakukan hukum itu untuknya. Jadi diberi as-sudus. Baik. Qala, kata siapa? Kata Ubaysah bin Abi Dhu'aib. Thumma ja'atil jaddatul ukhra. Kemudian datang lagi nenek berikutnya. Ila Umar. Ya, kepada Umar. Ya. Ini berikutnya zamannya Umar ya. Tadi zamannya khalifahnya Abu Bakar. Ini sekarang khalifahnya Umar. Nah, fasa'alathu mirathha, nenek itu minta bagian warisannya ke Umar. Faqal, ma laki, ini malaki fi kitabillahi syai'un. Sama jawaban Umar. Tidak ada jatah warisanmu dalam Al-Qur'an. Walakin huwa dzakas sudus. Tetapi Umar sekarang mengatakan walakin huwa dzakas sudus, akan tetapi ya itu hak warisanmu adalah 1/6. Kemudian kata Umar, fa in ijtama'tuma fa huwa bainakuma. Kemudian jika kalian berkumpul dua nenek ya, maka huwa yakni as-sudus bainakuma, maka 1/6 itu dibagi di antara kalian berdua. Wa ayyukuma khalat bihi fahuwa laha, dan siapa saja di antara kalian berdua khalat bihi bersendirian dengan sudus itu, fahuwa laha, maka sudus itu untuk dia semuanya. Jika berdua maka dibagi dua, jika bersendirian maka untuk dia semua yang sudus itu. Jadi tetap sudus sendiri atau berdua ya berapapun jumlahnya tetap sudus dibagi di antara mereka. Di sini disampaikan bahwa ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Siapa Al-Khamsah? Nah, Al-Khamsah Ahmad dan 4 penulis Sunan illa Nasa'iyah, kecuali Nasa'i. Wa sahih At-Tirmidzi, dinna sahih At-Tirmidzi. Di sini dinukil Ibn Uthayn rahimahullah bahwa Muhammad bin Nasr, waqad naqala Muhammad ibn Nasr ittifaq ashabati radhiyallahu anhum, Muhammad bin Nasr menukil kesepakatan sahabat radhiyallahu anhum, anna sulusa fardul jaddatil wahidati fa aktsara, bahwa 1/6 adalah jatah warisan untuk jaddah satu orang maupun lebih. Baik. Nah, kemudian rinciannya bagaimana jika jaddat ya jumlahnya lebih dari satu? Fa in ta'addadat al-jaddatu wa tasawayna fil qurb fas-sudusu bainahunna bis-sawiyah wa in kana ba'duhunna aqrabu min ba'd saqata وإن كان بعضهن أقرب من بعض سقطت البعيدة سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب. wa in adlat ihdahunna bi jihatin wa ukhra bi jihataini falidhatil jihad falidhatil jihati falidhatil jihati sulusus walidhatil jihataini sulusahu. Baik. Jika berbilang jaddat, rinciannya begini. Watasawaina fil qurb. Dan mereka, nenek itu semuanya, tasawaina fil qurbi dalam hal kedekatan. Dalam hal qurb, kedekatan dengan mayat. Ya, itu seimbang. Ya. Jadi derajatnya sama. Nah. Tayyib. Fasudusu bainahunna bisawiyah. Misalkan ummul um dengan ummul ab. Nah, itu kan sederajat kan? Nah, dalam hal qurb sama. Baik, nanti akan datang contoh-contohnya. Baik. Fasudusu bainahunna bisawiyah, maka 1/6 itu dibagi. Ya. Dibagi rata di antara mereka. Nah, dibagi rata di antara mereka. Baik. Wa in kana ba'duhunna akraba min ba'din saqatatil ba'idatu. Baik. Apabila sebagian dari jaddat itu lebih dekat derajatnya daripada yang lain, maka yang jauh posisinya derajatnya, ya, jatuh dia, tertutupi oleh yang dekat. Sawan kanat min jihatil baik dia dari jalur nenek itu, an min jihatil ab, atau dari jalur ab, ya, tetapi dia lebih jauh posisinya, derajatnya lebih jauh, maka dia tertutup oleh yang lebih dekat. Kemudian rincian yang ketiga, wa in adlat. Ya. Misalnya ya, ummul ab sama ummu ummil akan datang nanti contoh ini. Ummul ab sama ummu ummil yang mana yang lebih dekat? Ummul ab, ummu ummil lebih jauh? Lebih jauh kan? Nah, dia tertutupi. Ya. Baik. Rincian yang ketiga, wa in adlat ihdahunna bi jihatin, jika ya, salah satu dari nenek itu ya turun bersambung ke mayat bi jihatin, melalui satu arah, ya. Wa ukhra bi jihatain, satu jalur, ya, satu arah, dan yang lainnya melalui dua arah. Ya. Baik. Ya. Falidhatil jihati thulutus sudus, maka yang turun bersambung ke mayat melalui satu arah, satu jalur, itu dari sudus itu dia dapat thulutsnya. Yani sepertiga dari sudus. Walidhatil jihata ini, dan yang memiliki dua jalur, tentunya, ya, 2/3 kan begitu. Thulutsahu, yani thulutsa as-sudus. 2/3 dari 1/6 itu. Karena dua jalurnya. Jadi dia 2/3 dari sudus. Yang satu jalurnya hanya 1/3. Nah, ini maksudnya apa? Dia sederajat dalam hal qurb, sama posisinya, tetapi satunya melalui dua jalur, yang lainnya melalui satu jalur. Adapun jika derajatnya beda tadi, posisinya ada yang lebih dekat, ada yang lebih jauh, jelas yang lebih jauh tertutupi. Ini contohnya nih, fa'idha halaka halikun, coba dibaca. فإذا هلك هالك عن أمي أم و أمي أب و عم فللجدتين السدس بالسوية wal baqi lil am. Nah ini. Apabila ada halik ya, mayat meninggalkan um ab. Nah, dua nenek, satu um, satu um ab. Wa'an dan paman. Paman di sini apa? Paman yang dimaksud adalah saudara bapak ya, am. Nah. Am itu sahibut ta'asid. Beda dengan khal. Tayyib. Kalau khal min dhabil arham. Tayyib. Nanti akan datang. Jadi, falil jaddataini as-sudusu bisawiyah. Maka untuk dua nenek tersebut, yaitu ummin dan ummu'abin, ya, dapat sudus bisawiyah, dibagi rata di antara keduanya. Berarti masing-masing dapat setengah dari sudus itu, ya. Sisanya berapa? Sisanya 5/6, iya kan? 5/6 tersisa itu untuk siapa al-baqi 5/6 lil-am, yakni bit-ta'asib. Untuk al-am secara ta'asib. Contoh kedua. Walau halaka an ummi ummin wa ummi abin wa ammin fassudusu li-ummil abi faqat li-annaha aqrabu wal-baqi lil-ammi. Nah, jika ada mayit meninggalkan ummu ummin dan ummu abin serta an fasudusu li ummil abi faqat, maka 1/6 itu untuk ummul abi faqat. Kenapa? Li'anna aqrabu, karena dia lebih dekat derajatnya. Lihat posisinya ummul ab, sementara ini ummu ummi jadi ummu ummi tertutupi. Naam. Wal baqi lil am, dan sisanya untuk al am. Kemudian contoh yang ketiga, ini untuk rincian yang ketiga, yaitu yang posisinya sederajat dalam hal kedekatan, tetapi satunya melalui dua jalur, yang lainnya melalui satu jalur. Yang melalui dua jalur dapat 2/3 dari sudus, yang satu jalur hanya 1/3. Ini contoh yang kita akan pelajari pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum. Subhanallah, bihamdihi, la ilaha illallah.